Al-Anbari itu adalah pendapat Al-Kisai dan juga Ibnu Al-Anbari. Wa man wafaqahuma, dan yang mencocoki keduanya. Wa ala tsani, dan kalau dibawa kepada pendapat yang kedua, yaitu ala di sini dibawa kepada makna, ataupun kalla di sini dibawa kepada makna ala, adalah ala la tuti'hu. Tahuilah, jangan engkau taati dia. Wa huwa qawlu Abi Hatim, dan itu adalah ucapannya Abu Hatim wa Zajjaj. Ya, keduanya ahli lughah, ahli nahu. Wa shawabu tsani, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, kata Al-Azhari. Dan itu yang di, ataupun kata siapa, Ibnu Hisham dalam matan. Waswab al-thani, yang benar adalah pendapat yang kedua, yaitu dibawa kalla kepada makna ala istiftahiyah. Wahuwa annaha lil istiftah, yaitu bahwasannya kalla dalam contoh ini dan yang semisalnya datang untuk istiftah, membuka sebuah kalimat. Likasri al-hamzah, apa dalilnya? Bahwasanya yang lebih tepat adalah kalla dibawa kepada makna ala. Likasri al-hamzati min inna ba'daha fi nahwi kalla innal insana layatugha. Dikarenakan hamzah pada inna setelah kalla itu dikasrah. Karena kasrahnya hamzah setelah inna. Karena kasrahnya hamzah pada inna setelahnya. Karena kasrahnya hamzah pada inna setelahnya, setelah kalla tadi. Yaitu pada contoh kalla innal insana layatwa. Jadi beliau Ibnu Hisham merajihkan kalla dalam contoh yang semisal ini kepada makna ala, karena di sini hamzah pada innanya yang datang setelah kalla dikasrah. Kalla innal insana layatwa. Ya, kama tuksaru ba'da ala al-istiftahiyyati, sebagaimana dikasrah inna yang datang setelah ala al-istiftahiyah, seperti dalam ayat ala inna awliya Allah. Tuh, ditanzir di sini. Ini maknanya ala, itu maknanya ala, ya seharusnya inna yang datang setelahnya dikasrah, ataupun apabila dikasrah setelahnya, ini menunjukkan ya sama maknanya, kalla bermakna ala. Walau kanat bimakna haqqan la futihatil hamzah, seandainya kalla di sini bermakna haqqan, niscaya hamzahnya di fathah anna, kalla anna. Ya. Kama tuftahu ba'da haqqa, sebagaimana di fathah hamzah inna setelah haqqa. Seperti ucapan penyair ahaqqan anna jiratana istaqallu. Apakah benar? Ya. Apakah sungguh-sungguh ataupun benar bahwasanya tetangga kita istaqallu, mereka menyendiri, menutup diri. Istiqlal, ya. Sifam ini hujahnya mengapa Ibnu Hisham merujikan kalla dengan makna ala al-istiftahiyah, yaitu bahwasanya inna yang datang setelahnya dikasrah, sebagaimana inna itu dikasrah ketika datang setelah ala, ala inna awliya Allah. Adapun kalla dengan makna haqqa itu, ataupun kalla dibawa kepada makna haqqa itu tidak tepat, karena seharusnya kalau dia kalla dibawa kepada makna haqqa, hamzahnya di fathah, seperti ucapan penyair ahaqqan anna jiratana istaqallu, di fathil hamzah, dengan fathah hamzah. Wa yudfa', nah, tapi ini hujah ini ditepis, dilemahkan. Hujahnya dilemahkan. Bi annahu inna ma lam tuftah hamzatu inna ba'da kalla idza kanat bi mana haqqa, li anna harfun la yasluh lil khabariyati salahiyata haqqan laha. Ini jawabannya. Berarti dari sini kita mengetahui bahwasanya Al-Azhari ya merujikan mana yang kedua, mana yang pertama ya. Katanya yudfa, hujahnya Ibnu Hisham itu tertolak, ya tertolak, terbantahkan dengan bahwasanya mengapa di sini hamzah setelah kalla dikasrah, inna ma lam tuftah, hanyalah hamzah di sini tidak di fathah, ya setelah kalla, hamzah inna tidak di fathah setelah kalla dengan makna haqqa. Ya. Kenapa sih? Ya. hamzahnya kalau di kasrah kalau dia maknanya haqqah, padahal kalau seharusnya maknanya haqqah hamzahnya di fathah. Ini jawabannya nih. Hanyalah hamzah yang datang setelah kalla dengan makna haqqah tidak di fathah, alasannya ini alasannya li'annaha harfun, karena kalla itu huruf. La yasluh lil khabariyah, tidak cocok huruf dijadikan sebagai khabar. Salahiyyata haqqan la, sebagaimana haqqan cocok dijadikan sebagai khabar karena dia isim. Pada contoh tadi ahqan annajiratana istaqallu. Ya. Kenapa di sini di fathah anna? Karena haqqan itu isim dan isim bisa dijadikan sebagai khabar, berarti jumlah anna ataupun anna dengannya setelahnya ditakwil sebagai masdar muawwal mubtada, haqqan sebagai khabar. Adapun kala huruf bisa enggak dijadikan sebagai khabarnya jumlah setelahnya? Enggak bisa. Ataupun dijadikan sebagai khabar bagi masdar muawwal setelah inna. Nah, setelah anna enggak bisa. Ah itu rahasianya. Seandainya di fathah anna itu kan berarti kan masdar muawwal kan? Ada mahalnya kan? Mubtada. Terus khabarnya mana? Kala huruf. Iya. Ah itu. Sedangkan kalau pada haqqan itu di fathah hamzanya untuk membentuk jumlah setelahnya menjadi masdar kan, dan haqqannya dijadikan khabar bisa. Iya, itu jawabannya. Bisa dimengerti enggak ini? Nah. Saya ulang ya, belum paham ya. Jadi hujahnya Ibnu Hisham dan yang sependapat dengannya yang membawa kalla kepada makna ala adalah bahwasanya hamzah pada inna di kasrah seperti hamzah yang datang setelah ala. Ya. Seandainya katanya kalla dibawa kepada mana haqqan harusnya di fathah seperti dalam bait ahqan annajiratana istaqallu. Saya paham ini hujah pendapat Ibnu Hisham. Nah, ini ditepis hujahnya oleh mereka yang membawa makna kalla dengan makna haqqa. Kalla di sini maknanya haqqa. Adapun hujah tadi yang dibawakan oleh Ibnu Hisham dan yang lainnya bisa dibantah. Mengapa di situ hamzah yang datang setelah kalla dengan makna haqqan itu di kasrah? Yaitu bahwasanya huruf, kan kalla kan huruf. Maknanya haqqan artinya. Karena dia huruf, maka la yasluh, tidak cocok huruf ini lil khabariyah itu jadi khabar. Sebagaimana cocoknya haqqan dijadikan sebagai apa? Khabar. Kita tahu bahwasanya anna itu harfu masdar kan? Berarti dia melebur dengan isim yang setelahnya menjadi masdar. Ada mahalnya. Iya, kalau bersama haqqan bisa anna. Karena dia ditakwil menjadi masdar mubtada muakhar, haqqan sebagai khabar. Ah kalau kalla huruf, maka tidak mungkin annanya di fathah kemudian dijadikan mubtada khabarnya kalla yang berupa huruf. Iya, ngerti enggak ya? Paham enggak? Paham ya? Insyaallah paham ya. Paham enggak? Ya paham insyaallah ya. I'rabnya salahiyah. Maful mutlak yasluh lil khabariyah salahiyata haqqan laha. Jadi Al-Azhari di sini merujukkan yang pertama yang kedua. Yang pertama. Di sini kata Al-Azhari haqqan makna apa? Kalla dalam contoh ayat ini dan yang semisalnya bermakna haqqan. Adapun hujahnya Ibnu Hisham dan yang lainnya terbantahkan tadi. Jadi kalla di situ maknanya haqqan. Kemudian tidak ada masalah dengan fathah ataupun kasrah setelah kalla. Tidak ada masalah. Takkan itu yang benar. Karena kalla huruf tidak cocok dijadikan sebagai khabar. Seandainya anna di fathah, berarti dia masdar muawwal. Ada mahalnya dong. Mubtada. Ya. Kemudian kallanya khabar, enggak mungkin karena dia huruf. Beda dengan haqqan. Kalau haqqan isim, ada mahal dia. Dalam i'rab sebagai khabar. Ya, meskipun dia maful mutlak, tapi jumlah itu kan sebagai apa? Khabar kan? Ya. Coba bisa dipahami ya? Ngerti ya jawabannya? Ini dibaca-baca aja terus diulang-ulang. Masih as-sabi'atu la. Masuk ke yang ketujuh. Ini ada berapa yang datang di atas sisi yang tiga ini, banyak sekali ya. As-sabi'atu la fatakunu nafiyatan wa nahiyatan wa zaidatan. Yang ketujuh la. Insyaallah ini banyak faedahnya ini. Seringkali kita dapat di dalam kalimat-kalimat. Yang ketujuh la fatakunu nafiyatan wa nahiyatan wa zaidatan. Fan nafiyatu ta'malu fi an-nakirat. Amala inna kathira nahu la ilaha illallah wa amala laysa qalila ka qawlihi ta'azza fala shay'un ala al-ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Sudah dari kawakibnya insyaAllah. As-sabi'ah yang ketujuh la fatakunu nafiyah. La juga termasuk kalimat yang datang di atas tiga sisi. Yang pertama sebagai harfun nafi, ya, nafiyah, penafian, huruf penafian. Wa nahiyah, dan juga huruf yang bermakna nahyu, larangan. Wa zaidah, dan terkadang dia datang sebagai tambahan untuk taukid. Fannafiyatu, maka la nafiyah. Ta'malu fin nakirat amala inna kathira. Beramal pada isim-isim nakirah seperti amalannya inna, seringnya. Pada isim-isim nakirah dia la nafiyah beramal seperti amalannya inna, menasubkan isimnya, merofakkan khabarnya. Seringnya demikian. Contoh la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha di sini mansub sebagai isim la nafiyah lil jins. Khabarnya mahdhuf haqqun. Illallah, Allahnya apa? Apa? Madal ya, dari ya mahdhuf itu. Wa amala laisa qalila, dan terkadang dia beramal seperti amalannya laisa, itu jarang. Seperti ucapan penyair sudah kita lewat ini ya, di kawakib itu ta'azza, sabarlah. Ya. Fala syai'un 'alal ardi baqiya, karena tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini kekal. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya, tidak ada wazar, penolong ataupun pelindung yang dia bisa melindungi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini syai'un mana? Fala syai'un. Ya, la syai'un 'alal ardi baqiya. Wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Di sini baqiya artinya apa? Hah? Apa tadi apa? Hah? La-nya apa berarti? Hah? Nafiyah? Jaziyah. Iya. Yang beramal seperti amalan? Laisa. Iya. Fal. Wah, cukup dulu satu aja dulu ya. Satu-satu. Al-kalimatu as-sabi'ah. Atau dibaca semua dulu matanya ya. Tanggung ya. Kasih dulu matanya. Wa nahiyah tajzimu al-mudhari'. Kemudian la nahiyah menjazumkan fi'il mudhari'. Contoh wala tamnun. Ya. Manna yamunnu. Di fak di cah tamnun. Fala yusrif fil qatl. Janganlah berlebihan di dalam membunuh. Yusrif ini sudah jelas. Wa zaidah dukhuluha ka khurujiha. Adapun la zaidah masuknya seperti keluarnya. Ya. Ha maknanya ya. Hanya taukid saja gitu. Maknanya hanya taukid saja. Tidak ada makna tambahan selain taukid. Ma mana'aka alla tasjuda. Maknanya ma mana'aka an tasjud. Apa yang menghalangimu untuk sujud. Kama ja'a fi mawdhin akhar. Sebagaimana datang pada tempat yang lain. Banyak. Ya. Alla yaqtiruna gitu kan. Ya'lam ahlul kitabi alla yaqtiru ala syai'in min fadlillah. Ya. ada li alla ya'lama. Jangan la di taukid silah. Lihat sini syarahnya, al kalimatus sabi'a mimma ja'ala thalathati aujuh. Kalimat yang ketujuh yang datang di atas tiga sisi adalah la, fatakunu taratan nafiyah. Terkadang dia datang sebagai huruf nafi. Wa taratan nahiyah, terkadang dia datang sebagai huruf nahi dan terkadang huruf zaidah tambahan. Fa nafiyatu ta'malu fi nakirat, maka la nafiyah itu beramal pada isim-isim yang nakirah. Sebagaimana itu pendapatnya Al-Basrin. Itulah berbeda dengan ma. Kalau ma sekedar penafian. Ya. Jadi kalau mazhab Basrin mengatakan bahwasanya la itu masuknya kepada isim-isim nakirah karena dia untuk penafian yang sifatnya syumuli. Penafian yang sifatnya umum. Kalau ma sekedar penafian. Fata'malu amala inna kathiran, dan seringkali dia beramal seperti amalannya inna, merofakkan menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Apakah lafadznya yang dirofakkan ataupun yang dinasabkan ataupun apa mahalnya? Idza urida biha nafil jinsi ala sabili tansis. Apabila dikendaki dengan la ini penafian jenis di atas sisi keumuman, nas mencakup seluruhnya, tidak ada yang tertinggal. Nahu la ilaha illallah, tidak ada ilah ya yang hak kecuali Allah. Dinafikan di sini ilah ala sabili tansis, tidak ada yang tertinggal. Ya. Kemudian ditetapkan hanya bagi Allah. Fa ilaha ismuha, maka ilah di sini isimnya la mansub. Khabarnya mahdzuf taqdiruhu lana wa nahwuhu. Lana atau yang selainnya. Yang lebih tepat tadi yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Para ulama akidah yaitu apa? Haqqun. Yang lain bihaqqin, yang lebih ringkas dari haqqun. Wa taratan ta'malu 'amalan laysa qalilan, terkadang dia la beramal seperti amalnya laisa, yaitu apa? Merafakan isim, menasabkan khabar. Fatarfa'ul isma wa tansibul khabar, maka dia merafakan isim dan menasabkan khabar. Idza urida biha nafil jinsi ala sabili zuhur. Au urida biha nafil wahid. Dan terkadang dia beramal seperti amalnya laisa, maka merafakan isim, menasabkan khabar apabila dikendaki dengannya, dengan la penafian jins di atas sisi al-zuhur. Ada bedanya penafian secara tansis dengan al-zuhur. Kalau penafiannya sifatnya tansis, al-farqu baina tansis wa zuhur, bedanya penafian secara tansis dan secara zuhur, ana tansisu ja'alu al-lafzi dalan 'ala al-ma'na ma'adam ihtimalin li syai'in akhar. Menjadikan lafaz itu menunjukkan kepada satu makna bersama tidak adanya kemungkinan makna yang lain. Kalau zuhur, yang mana yang rajih? Kaunul lafaz dalan 'ala al-ma'na ma'al ihtimali syai'in akhar. Lafaz itu menunjukkan kepada satu makna tapi ada kemungkinan yang lain, kemungkinan yang marjuh. Kalau yang tansis jelas maknanya tidak ada makna yang lain yang masuk bersamanya. Kalau zuhur, lafaznya menunjukkan satu makna, yang mana rajih, tapi di sana ada kemungkinan makna yang lain yang mana yang marjuh. Au urida biha nafil wahid, atau dikendaki dengannya menafikan satu. Ya, satu saja. Fal awwala, di sini ada contohnya. Yang pertama, apa yang maksud yang pertama? Yang pertama itu apa? La dikehendaki dengannya apa? Nafil jinsi ala sabili zuhur. Penafian jenis di atas sisi al-zuhur. Fa'azza fala syai'un ala al-ardi baqiyya wala wazarun mimma qadallah waqiyya. Ta'azza, tadi mana sudah kita lewatkan. Ta'azza, bersabarlah. Fala syai'un ala al-ardi baqiyya, karena tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang kekal. Wala wazarun mimma qadallah waqiyya, tidak ada wazar, penolong ataupun pembela yang bisa menjaga dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua syaitnya, la syai'un baqiyan la wazarun waqiyan. Di sini didatangkanlah untuk menafsirkan jenis di atas sisi adh-dhuhur. Makna yang rajih, yang kuat. Ya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, ya, semuanya kena. Ada enggak yang lepas dari kekekalannya? Mungkin ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani, kemudian dengan makna yang kedua, la dengan mana apa? Urida bihi nafyul wahid, dikendaki dengannya penafian satu. La rajulun qa'iman bal rajulan. Bukan satu orang yang sedang berdiri, bahkan dua orang yang berdiri. Nah itu. La rajulun qa'iman bal rajulan. Bukan satu orang yang berdiri, tapi dua orang. Rajulan kenapa mansub? Marfu. Sebagai khabarnya mana? Apa takdirnya? Ini saya huruf atofalnya. Rajulan ma'atuf kepada qa'iman. Apa? Keliru afan. Bal sini bal apa? Huruf apa balnya? Istinafiyah ya. Rajulani ya, berarti situ mahdhuf ya khabarnya. Akan dua orang yang qa'iman yang berdiri. Ya, cukup dulu sampai sini. Ya, habis waktunya nanti jenis yang kedua kita baca pada kesempatan berikut ya. Nah, ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Wala. Wazar. Masih ingat enggak mana wazar? Waktu di okay, itu. Kallala wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqarr. Apa wazar? Hah? Sesuatu yang membentengi atau yang membela ya. Apa sih enggak? Apa? Tempat bersandang, tempat berlindung ya. La wazar, tidak ada tempat berlindung yang bisa melindungi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat berlindung yang melindungi, bisa melindungi dari apa yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Ya, soal nanti kita masuk jam 10-an ya. Atau lebih dikit. Sekarang istirahat dulu ya. Ini jam 10 ya. Istirahat dulu jam 11 lah, kita mulai lagi ya. Istirahat dulu, silakan. Subhanallah wa bihamdika, syukurillah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.